ayat pertamanya, ayat 44 atau ayat 45, dan juga ayat ke 46. Ayat ke 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Yang wajib dihafalkan dari kosakata ayat ini ada tiga, yaitu fi'il mudhari' atau fi'il amara ya'muru, artinya adalah apa arti amara ya'muru? Amar memerintahkan, menyuruh. Kemudian ada juga kalimat kata nasiya yansa. Nasiya yansa artinya lupa. Kemudian tala yatlu artinya bisa dua. Asal dari tala yatlu artinya datang berikutnya. Makanya dalam biasanya kalau percakapan atau dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab sekolahan, misalnya al-mithal at-tali, contoh berikutnya, at-tali artinya berikutnya. Ya, itu makna pertama, tatsluna tala yatslu artinya datang berikutnya, datang setelahnya. Ada maknanya juga membaca. Kenapa? Karena yang namanya membaca itu adalah membaca sesuatu yang datang setelah yang dibaca, kemudian datang setelah yang dibaca, membaca setelah yang dibaca dan seterusnya. Jadi kita membaca kata per kata pastinya. Kata per kata, datang setelah kata ini dan itu makanya tilawah. Tala yatslu datang setelahnya. Ayat ke 44, atamurun. Di sini istifham, apakah ta'muruna kalian menyuruh, memerintahkan. Kemudian datang al-maf'ul bih an-nas. Al-maf'ul bih an-nas, manusia, orang lain. Apakah kalian memerintahkan orang lain bil bir, dengan untuk melakukan kebaikan. Atamurunan nasa bil bir. Di sini ada istifham, yaitu pertanyaan. Dan tidak semua pertanyaan dalam Al-Quran itu diinginkan dengannya jawaban secara harfi atau jawaban secara lafzi, tidak. Tetapi pertanyaan dalam Al-Quran seringkali, bukan kadangkala, seringkali pertanyaan tersebut bermakna istifham inkari. Istifham inkari yang artinya bertanya seraya mengingkari. Bertanya seraya mengingkari. Jadi tidak semua sighat, tidak semua bentuk pertanyaan itu dimasukkan dengannya untuk bertanya, enggak. Ya, tetapi dimasukkan untuk mengingkari. Dan pengingkaran dengan pertanyaan inkari itu lebih kuat dibandingkan pertanyaan dengan pertanyaan sharih. Ya, atau dengan pengingkaran yang sharih. Misal saya mengingkari, kamu jangan mengajak orang kepada kebaikan sedangkan kamu sendiri melakukan keburukan. Misalnya, itu inkar. Dan itu sharih, sharih itu straight, langsung. Ada juga yang namanya istifham inkari, yaitu sighahnya, bentuknya, kemasannya itu istifham, pertanyaan, questioning. Tetapi maksud darinya adalah mengingkari. Nah, ini lebih kuat daripada mengingkari langsung. Ini uslub Qur'ani. Dan juga uslub Qur'ani juga uslub Arabik. Dan bahkan uslub semua bahasa itu ada yang namanya istifham inkari. Misalnya seseorang tidak bekerja. Kemudian dia menginginkan duit tapinya. Nah, kita berkata, why don't you get a job? Why don't you get a job? Artinya, kenapa kamu tidak bekerja? Ini bertanya, tapi secara zahirnya, sedangkan maknanya maksudnya adalah mengingkari. Dan juga maknanya adalah selain mengingkari, menyuruh, memerintahkan. Ya, why don't you get a job? Kenapa enggak bekerja? Itu ada pengingkaran keadaan dia yang tidak bekerja dan juga menyuruh sekaligus dia agar bekerja. Jadi why don't you get a job artinya get a job. Fi'il amr. Begitu juga dalam di sini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ini istifham ingkari, mengingkari. Kalian memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian sendiri melupakan diri kalian sendiri dari kebaikan tersebut. Dan kalian sebenarnya apa? Membaca Al-Kitab dan tahu. Mengingkari sekaligus memerintahkan pada mereka bahwa berbuatlah apa yang sebenarnya terlisankan oleh kalian. Jadi ada pengingkaran di dalamnya dan juga ada perintah sekaligus. Oke. Nah, istifham yang seperti ini juga disebut para ulama. ulumul Quran dan bahasa Arab. Disebut juga sebagai at-taubih. At-taubih itu artinya pencelaan, pengejekan, perendahan. Taubih, wabbakho yuwabbikhu. Jadi istifham inkari itu kadang juga dimaksudkan pengingkaran yang benar-benar merendahkan orang yang diingkari atau perbuatan yang diingkari tersebut. Yang disebut dalam kutub, dalam kitab-kitab tafsir sebagai maksudnya adalah taubih, perendahan, pencelaan. Nah, kemudian takwil terhadap ayat ini, maksudnya tafsir terhadap ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Baik, konteksnya ini konteksnya berkaitan dengan kaum mana? Muslimin atau Nasrani atau Nasara atau Yahud? Yahud. Oke, berarti di sini konteks konteks ayat ini, dan kita tahu korinahnya dari apa? Dari sebelumnya ya, Bani Israel dan maksudnya dengan Yahudi. Konteksnya masih dalam Yahudi. Nah, ketika konteksnya Yahudi, di sini ada indikasi di sini atau ada hal yang membutuhkan indikasi. Hal yang tadi bersifat global atau mujmal dalam istilah usul fikihnya. Mujmal yaitu memiliki beberapa maksud dan masing-masing maksud itu semua sama-sama kuat dan tidak ada yang bisa ditarjih. Seperti Alkitab di sini dan kalian membaca Alkitab. Maksud dari Alkitab di sini apa? Kan banyak. Oke, maksudnya oke, bisa Al-Qur'an, bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil. Tapi kita di sini antara Taurat dengan Al-Qur'an itu masuk dalam Alkitab di sini. Itu mujmal berarti. Mujmal. Ya, itu berarti mujmal. Nah, kita butuh qarinah atau dalil untuk menafsirkan Alkitab yang dimaksud ini khusus atau memang umum semua kitab. Ya. Kita butuh indikasi, butuh qarinah, butuh dalil yang menguatkan antara makna-makna dalam keumuman kitab ini. Al-Qur'an kah atau Taurat kah atau bahkan Injil kah atau bahkan Zabur kah atau bahkan semua kitab? Kok semua jenis kitab? Enggak mungkin. Kita tahu dari konteksnya enggak mungkin Al-Qur'an memaksudkan itu. Berarti maksudnya ini Alkitab As-Samawi. Nah, Alkitab As-Samawi di sini terbagi menjadi berapa? Ragam. Bisa semua kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Bisa juga kitab Taurat, juga Zabur, juga Injil, juga Al-Qur'an yang kita tahu. Atau bisa juga suhuf Ibrahim atau mana? Nah, atau ada khusus spesifik di sini. Ketika kita tahu konteks ayat-ayat ini berkaitan dengan Bani Israel, maka Alkitab yang dimaksud adalah Taurat. Alkitab yang dimaksud adalah Taurat. Ya. Terlebih indikasi lain, terlebih bangsa Yahudi mereka muta'assib dan fanatik terhadap ras dan agama nenek moyang mereka. Walaupun kefanatikan mereka itu bertentangan dengan apa yang di Alkitab mereka. Oke, itu semakin kuat. Oh, maksudnya wa antum tasluna kitab, wa antum wahai kaum Yahudi tasluna kitab. Kalian membaca kitab kalian. Di dalam kitab kalian terhadap isyarat terhadap Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Atamuruna an-nasa bil bir. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan? Para mufassirin mereka berkata maksud dari khitab antum di sini berarti Yahudi. Yahudi, ulama al-Yahud lebih khusus lagi. Ulama kaum Yahudi. Mungkin ulama yaitu orang-orang yang mengetahui dari kaum Yahudi. Ya. Kok bisa kayak gitu? Karena ada indikasinya apa? Kita tafsirkan ini ulama Yahudi kenapa indikasinya? Wa antum tatluna al-kitab. Itu indikasinya. Kita menafsirkan para ulama mufassirin. Mereka menyebut ini khitabnya untuk ya, ulama Yahudi. Untuk ulama Yahudi, tahu dari mana? Wa antum tatluna al-kitab. Karena yang membaca dan menelaah itu adalah ulama-ulama Yahudi. Menelaah kitab dan menafsirkannya. Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya bahwasanya orang-orang Yahudi Madinah dan Al-Baqarah turun di Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah itu berkata kepada orang-orang mereka, kepada menantunya, ya, kepada kerabatnya dan kepada keluarganya, baik keluarga sepersusuan, kerabat dekat, keluarga menantu dan semacamnya, ya, mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya, ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah Muhammad itu. Dan mereka ada di Madinah dan Muhammad sallallahu alaihi itu juga ada di Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu wasallam kemudian berdakwah di Madinah, kaum Yahudi Madinah itu banyak. Ya. Kemudian mereka ulama-ulamanya mengatakan kepada para pengikutnya, ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah dia, dia benar. Kenapa? Karena tahu. Tahu, mereka tahu. Ikutilah dia. Fa inna amrahu haq. Sesungguhnya perkaranya yang dibawa oleh dia itu benar. Maka mereka pun memerintahkan manusia yaitu kaum Yahudi, wala yafa'alunahu, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Maka turunlah ayat ini, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi al-ahbar itu orang-orang pendeta Yahudi, pendeta atau sekarang mungkin rabi-rabinya, mereka memerintahkan muqallid mereka dan atba' mereka untuk mengikuti Taurat, dalam artian dalam Taurat yang ada di dalamnya pengabaran tentang Nabi Muhammad dan indikasinya dalam Al-Qur'an, yaitu wahai kaum-kaumku, maksudnya muqallidnya, atba'nya, ikutilah apa yang di Taurat, yang mana Taurat mengisyaratkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi mereka sendiri tidak memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Baik. Jadi di sini apa, Pak? Ulama-ulama Yahudi itu mereka mengetahui, ya, bahkan bisa jadi mereka lebih paham dibandingkan ulama Nasoro pada zaman itu. Ya. Tetapi dengan pengetahuan mereka, apakah memberikan manfaat pada orang lain? Memberikan manfaat. Tetapi mereka sendiri tidak. Atamuruna nasa bil bir. Apakah kalian memberikan wejangan, perintah kepada manusia dengan kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Wa tansawna anfusakum, kata para ulama, nasiya yansah itu memiliki dua makna. Ima makna az-zuhul fi dhihin, yaitu lupa. Atau makna tarokayat ruku, meninggalkan. Atau maknanya adalah meninggalkan. Makanya dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah. Nasullaha, nasu, nasu. Mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini siapa? Manusia. Manusia punya akal, punya otak sebagai sekretaris akal. Kemudian lupa. Ini nasiya yansa. Maknanya. Kemudian fanasiyahum. Maka Allah pun, nah, nasiyahum. Nasiya di sini artinya meninggalkan mereka. Bukan maknanya lupa. Kalau kita maknai lupa, itu berarti oh, ada berkaitan ini. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita sifati dengan sebagaimana manusia memiliki otak, Pak. Atau memiliki kolbu, jantung, dan Pak. Jadi dalam bahasa Arab, ini bukan takwil yang batil ini. Ini kalau takwil yang batil, takwil ketika tidak ada maknanya dalam Arabik aslinya. Seperti apa? Seperti apa? Seperti ain, mata di diterjemahkan atau dianggap ditafsirkan sebagai kudroh misalnya. Enggak ada. Baik, adapun nasiya yansa di tafsiran sebagai taraka yatruku, meninggalkan, itu ada dalam Arabik aslinya. Ya. Berarti surat At-Taubah ayat ke-67, nasullaha fanasiyahum, mereka manusia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan secara ini. Dan bisa maknanya meninggalkan Allah juga bisa maksudnya. Fanasiyahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun meninggalkan mereka. Itu maksudnya. Oke. Okay. Jadi atamuruna nasa bil bir, kalian memerintahkan manusia untuk kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, dalam artian kalian meninggalkan diri kalian atau meninggalkan kebaikan oleh diri kalian. Jadi kalian campakkan kebaikan yang kalian perintahkan kepada manusia itu. Jadi atamuruna nasa bil birri wau halia. Dan kalian, keadaan kalian lupa akan kebaikan itu untuk diri kalian. Wau halia lagi. Wa antum tatluna alkitab, dan kalian membaca al-Taurah. So, di sini berarti teguran untuk ulama Yahudi. Teguran untuk ulama Yahudi. Jadi kondisi mereka belajar, membaca, mengetahui, mempunyai ma'rifat dan benar-benar mengerti. Kemudian dari pengertian itu mereka pun menyeru, karena apa? Ulama memiliki apa? Pengikut, memiliki muqallid, memiliki atba'. Tetapi negatifnya adalah mereka tidak mengamalkan apa yang mereka punya dan mereka seru. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengingkari hal itu, kemudian melabeli mereka dengan pengingkaran juga. Afala ta'qilun? Kemana akal kalian? Kemana akal kalian? Di sini sama dengan menafikan akal dari ulama Yahudi tersebut. Gak bermanfaat. Maka ulama Yahudi ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk Islam di awal periode Madinah, Abdullah bin Salam mencari-cari Rasul. Abdullah bin Salam Yahudi tadinya. Kemudian ketika Abdullah bin Salam menyatakan keislamannya dan masih sembunyi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun menemui ahbar Yahud. Kemudian ditanya kepada mereka, kepada ulama Yahud, ulama Yahudinya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata mereka, huwa ibnu syaikhina, anak, dia adalah ulama kita, anaknya ulama-ulama kita, anaknya ulama. Karena memang Abdullah bin Salam termasuk orang terpandang ketika masih memeluk Yahudi. Terpandang juga keturunan dari orang-orang terpandang dari bangsa Yahudi karena keilmuan. Ya. Dan mereka menghormati Abdullah bin Salam dan juga kakek nenek moyang dan seterusnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa pendapat kalian wahai ahbar Yahud tentang Abdullah bin Salam? Wah, luar biasa. Dia adalah anaknya syekh kita, anaknya dan seterusnya. Dipuji-puji. Kemudian akhirnya diwartakan, Abdullah bin Salam telah masuk Islam, apa pendapat kalian? Langsung sebaliknya, dia adalah orang terburuk dari kami, anaknya orang terburuk dari kami, dan anaknya orang terburuk dari kami. So, bagaimana ketidakkonsistenannya? Kenapa ta'asubnya terhadap diri, terhadap golongan mereka? Ya, ketika masih dianggap sebagai golongan mereka, fulan ada. Tapi ketika ternyata sudah tidak lagi menjadi golongan mereka dan mereka tahu bahwasanya golongan mereka lah yang salah, sedangkan Abdullah bin Salam yang hak atau milih yang hak, maka mereka pun langsung mencelanya. Nah, di sini banyak ibrah di sini dari ayat 1 ayat ini aja banyak sekali ibrah yang bisa tercermin di realitas sekarang. Banyak sekali. Baik itu teguran untuk ulama, maksudnya orang-orang yang mengetahui, atau teguran untuk muqallidul ulama. Siapapun, teguran untuk siapapun. Semua manusia, terutama untuk yang mengetahui, yang berilmu. Ya. Untuk terutama untuk yang berilmu. Di antara topik atau tema yang berkaitan dengan ayat ini adalah tidak mengamalkan apa yang diilmui, atau tidak mengamalkan, lebih-lebih tidak mengamalkan apa yang diseru. Tidak mengamalkan apa yang diseru. Dan di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lailata usriya bi marartu 'ala nasin tuqradu syafahuhum bimaqaridu min nar." Di malam Isra, aku melewati sekelompok manusia. Mereka tuqradu syafahuhum, yaitu bibir mereka, mulut mereka itu dipotong. Bimaqarid, dengan apa? Dengan gunting-gunting minar. Itu mereka para khutbah. orang-orang yang berkhutbah, ceramah, kajian, mengkaji dan semacamnya. Faqultu ya Jibril, maka aku pun berkata, wahai Jibril, man haula, siapa mereka itu? Mereka berkata, Jibril berkata, haula il khutaba min ummatik. Mereka adalah khutaba min ummatik, para khatib dari umatmu di sana. Nah, para khatib dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birr. Mereka memerintahkan manusia dengan kebaikan dan wayansawna anfusahum. Dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Dan mereka membaca Al-Kitab. Nah, di sini membaca Al-Qur'an dan tahu tentang Al-Qur'an, tahu tentang ilmu agama. Afala ya'qilun? Tidakkah mereka itu berakal? Itu dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Diriwayatkan oleh Waqi' dan diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam musnadnya dengan sanad yang kalau di musnad Ahmadnya dengan sanad yang munqati' dhaif tetapi sahih. Tapi aslinya matannya sahih dengan adanya penguat dari yang lain. Tapi ini hadis sahih wallahu a'lam. Hadis sahih. Kemudian juga dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya hadis Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajuli yaumil qiyamah." Ya, didatangkan ada seorang orang di hari kiamat nanti, "Fayulqa finnar," dilempar ke neraka, "Fatan daliku aqtabu batnih." Aqtab, usus-ususnya terburai, usus-usus perutnya terburai. Fayaduru biha kama yadurul himaru birruha. Maka dia pun berputar-putar dengan usus-usus itu sebagaimana keledai berputar di sekitar alat penggilingan dan semacamnya. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Melihat hal seburuk itu maka penghuni neraka pun berkumpul. Fayaqulun, mereka berkata, para penghuni neraka berkata, mengerubunginya, "Hei fulan, wahai, hei fulan, kamu malak, kenapa kamu, ada apa denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar?" Bukankah kamu dulu di dunia kita kenal sebagai orang yang suka amar ma'ruf dan suka nahi munkar? Maka dia pun berkata, fayaqulu, "Bala, yes, ya. Qad kuntu amuru bil ma'rufi wa la ati." Qad kuntu amuru bil ma'rufi wa la ati. Aku dulu memerintahkan sesuatu perintah, wa la ati, dan aku tidak melaksanakannya. Aku sendiri tidak melaksanakannya. Kemudian wa anha 'anil munkar wa ati. Dan saya dan aku dulu mencegah, melarang orang dari kemungkaran, sedangkan saya sendiri, aku sendiri melakukannya, na'udzubillah. Tapi jadi itu balasan bagi orang yang tidak mengamalkan apa yang diperintahkannya atau orang yang melakukan apa yang dilarangnya oleh dirinya sendiri kepada orang lain. Tetapi hal ini perlu juga difahami baik-baik bahwasanya bahkan tidak ada satupun dari kita akan selamat dari hal ini. Tidak ada satupun kita akan selamat dari hal ini. Sehingga tidak ada kemutlakan orang, misalnya kita lihat orang itu melanggar satu kalimatnya, itu langsung kita hukumi sebagai orang atau kita mutlakan sebagai orang yang tidak mengamalkan apa yang diucapkan. Belum tentu. Enggak bisa kita mutlakan seperti itu. Karena siapapun dari kita itu pasti tergelincir dalam hal ini. Dulu kita pernah memerintahkan anak atau saudara atau murid atau teman atau bahkan orang tua atau siapapun tentang kebaikan, kemudian kita melanggarnya di waktu kemudian, maka itu adalah hal yang sifatnya manusiawi. Semua dari kita seperti itu. Yang dimaksud di sini wallahu alam adalah orang yang memang dia terbiasa dengan hal ini, wallahu alam. Walaupun bukan tidak mungkin yang jarang pun bisa terkena azab seperti ini, tetapi di sini mutlakan pada orang yang memang layak dimutlakan padanya tidak mengamalkan apa yang diperintahkan atau berbuat apa yang dia larang. Jadi yang namanya khutoba, para khatib, para pengkaji, para asatidzah, bahkan ulama sekalipun, itu tidak bisa dipastikan terlepas dari hal seperti ini. Berarti semua masuk neraka dong. Berarti enggak semuanya, melainkan maksudnya adalah mereka yang benar-benar berhobi dan sering berlaku seperti ini. Fa na'udzubillah dari perbuatan ini. Nah, seringkali terutama orang-orang yang khutbah dan semacamnya atau tokoh masyarakat, ketika sekali berbuat kesalahan, itu seringkali langsung dimutlakan padanya seolah-olah dia adalah orang yang sangat bersalah. Kadang-kadang seperti itu. Pak Presiden berbuat satu kesalahan, itu seolah-olah dia semuanya salah tentang dia. Ustaz atau ulama berbuat satu kesalahan, seolah-olah semuanya salah tentang dia. Padahal tidak, dan kesalahan itu bersifat mungkin manusiawi. Bahkan kesalahan tersebut di asma' sifat bahkan. Ada misalnya ulama yang salah dalam memahami asma Allah seperti ini difahami pun ditakwilkan, itu tidak menafikan kebaikan yang terlalu berlebih dari dirinya, sehingga tidak boleh kita kemudian menjelekkan kehormatannya misalnya hanya karena dia salah dalam satu asma atau dalam satu ismullah misalnya, atau dia salah dalam satu menyampaikan hadis maudhu' misalnya, maka ia bersifat manusiawi. Dan kita tidak bisa mengatakan juga misalnya ada da'i atau ustaz yang mengatakan kita tidak boleh menyebarkan hadis maudhu', kemudian di suatu hari ya mungkin ketidaktahuannya atau mungkin salah paham dia menyebutkan hadis maudhu' dan menyebarkannya, kemudian kita melihat ini, oh dia kontradiktif, kemudian kita sebarkan bahwasanya ustaz ini jangan didekati, dia gak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah ini gak boleh. Ini gak boleh. Kenapa? Karena dia manusiawi. Hal seperti ini hanya sekali-kali terjadi dan layaknya dimaafkan, bahkan dinasihati kalau misalnya mampu. Terutama untuk perempuan. Untuk perempuan lebih-lebih seringnya mereka bergosip dan semacamnya. Ketika ada pemateri atau ustaz atau alim yang tidak mereka sukai, atau tidak salah satu perempuan yang tidak dia sukai, maka ketika alim tersebut salah dalam misalnya bersikap, atau salah dalam menjawab, atau salah dalam ini, atau salah sekali, nah, kemudian tiada kemaafan terhadap guru atau mu'alim atau ustaz tersebut. Akhirnya apa? Kehormatannya kemudian ditebang dan hilanglah haibah ustadz atau guru tersebut di mata teman-temannya. Padahal hanya satu kesalahan yang mungkin jika kesalahan itu ditimbang dengan lidahnya perempuan itu, maka kesalahan itu akan termaafkan dan lidah perempuan itu akan menyebabkan dosa yang berlipat-lipat. Dan ini penyakit sebagian dari perempuan. Semakin sebagian dari perempuan. Karena perempuan ada sikap, sebagiannya ada sikap namam. Ya. Ya. Kenapa? Bisa ngomong sebentar? Ana? Ya, sebentar dulu. Karena baru ngomongin perempuan langsung dikasih hadiah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Okay, kembali. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian itu berakal? Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dikatakan juga dalam kitabnya, Al-Hasan Al-Basri berkata untuk Muttarif bin Abdullah, "Idh ashabak, berilah mau'idhah pada teman-temanmu." Faqal Al-Muttarif berkata, إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. Saya takut berkata sesuatu yang tidak saya lakukan. Ya. Kemudian Al Hasan Al Basri berkata, ya rahmukallah. Di sini bukan ya rahmukallah menjawab bangkis doa itu. Ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa ayyuna yaf'alu ma yaqul? Siapakah di antara kita yang mengerjakan apa yang dia katakan? Wa yawaddu syaitanu annahu qad dhafira bihadza, dan syaitan itu menginginkan dia menang terhadap permasalahan ini. Falam ya'mur ahadun bil ma'ruf, sehingga tidak ada satu orang pun yang beramar ma'ruf, dan tidak walam yanha 'anil munkar, dan tidak ada seorang pun yang mencegah dari kemungkaran. Jadi di sini juga syaitan pun bermain ketika ada celah, di mana pun celah itu syaitan harus bermain di sana. Pengen bermain di sana. Ketika ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kemudian di surat lain, kaburumaqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian an taqulu, mengatakan hal yang tidak kalian perbuat, ya. Kemudian di surat Hud juga kisah Syu'aib. Kemudian juga hadis yang tadi, ancaman terhadap orang-orang yang menyuruh tapi tidak melakukan apa yang disuruh. Nah, setan pun ketika melihat ada orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan hadis ini atau mengamalkan ayat ini atau mengamalkan muqtada dari ayat dan hadis ini, maka setan menghembuskan supaya jangan sampai dia beramar ma'ruf nahi munkar dengan pemikiran apa? Oh, saya masih belum sehat kalbunya. Nunggu dulu sampai sempurna, dan tidak akan pernah sempurna. Ya. Jadi itu setan pun bermain di dua sisi. Bermain di sisi agar orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu tidak mengamalkan, dan bermain di sisi orang yang takut dari ancaman ini untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Akhirnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu ada, setan senang, tetapi pada orang yang tidak mengamalkannya. Enggak apa-apa itu. Kenapa? Karena tidak ada berkah darinya. Enggak ada berkah darinya. Orang yang mencegah dari kemungkaran, tapi orang tersebut di kesendiriannya melakukannya, itu secara otomatis Allah Subhanahu wa taala tidak memberkati mau'izahnya. Makanya kadang-kadang penceramah, khatib, dai, ustaz dan semacamnya, ada usaha-usaha itu beda-beda tingkatannya, dan antum sendiri merasakan dan kita semua merasakan bedanya para khutoba dan asatidah. Asatidah sini umum dari semua hizb, semua golongan. Ya, ada yang memang dia terasa bukan karena kepandaian menjulurkan kalimat, bukan karena kepandaian retorika, kalimat sederhana tetapi kena. Itu mungkin disebabkan berkahnya dia mengamalkan apa yang dia ucapkan. Bisa seperti itu. Ya. Kadang ada ustadz yang biasa saja penyampaiannya, kemudian melarang melakukan perbuatan ini dengan dalil ini. Selesai. Kemudian mad'unya kena kepikiran. Itu bisa jadi karena berkahnya ustadz tersebut mengamalkan apa yang dia ucapkan. Jadi mengamalkan itu ada keberkahan di dalamnya, dan keberkahan itu tidak hanya pada amal itu sendiri, tetapi nanti berkelanjutan ketika kita menyeru orang lain. Ada dengan sendirinya. Ada misalnya orang yang fikihnya, ilmu fikihnya luar biasa. Bahkan ilmu akidahnya bisa membantah banyak firqah-firqah. Bab asma' sifat bisa dibantah. Tetapi ketika menyampaikan mau'idhah seperti agar menjaga kalbunya dari riya, atau agar dan hal-hal lain, agar ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Itu menunjukkan apa? Kurangnya mengamalkan yang poin ini. Yaitu poin apa? Tersambungnya kalbu dia kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Yang poin ini berarti yang lemah. Ya. Meskipun dia sudah berusaha untuk memberikan retorika yang luar biasa, tapi ternyata enggak membekas. Nah, ini berarti sebenarnya yang terpenting apa yang pertama? Yang terpenting itu bukan bagaimana kita supaya bagus kalamnya, tapi bagaimana supaya kita mengamalkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Tapi apakah mungkin misalnya kita dalam darurat Kita harus menyampaikan ini sementara kita masih melanggarnya, tetap layak disampaikan ketika itu memang dibutuhkan. Karena kalau misal tidak disampaikan, syaitan bergembira. Bergembira kenapa? Enggak ada penyebaran ilmu pertama, itu paling seneng itu. Kemudian yang kedua, dia tetap akan seperti itu. Maksudnya sang penyampai ini, calon penyampai yang enggak jadi menyampaikan ini, tetap dia akan berlaku buruk seperti itu. Karena kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang kita langgar, itu ada rasa sakit di kalbu. Rasa mengingkari. Baik mengingkari dia menyampaikan atau mengingkari apa yang telah diamalkan yang tidak sesuai dengan penyampaikan. Dan itu bermanfaat insyaallah. Dan itu bermanfaat. Sedangkan kalau dia diam, padahal dalam waktu yang darurat dibutuhkan, maka itulah yang disenangi syaitan. Dua kesenangan syaitan, kesenangan tidak ada ilmu, kesenangan dia tetap akan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya antum ada memang darurat misalnya. Misal antum berbuat apa kira-kira? Misalnya antum bermau'idhah untuk berbakti pada orang tua. Sedangkan misalnya antum sendiri kurang berbakti pada orang tua. Bahkan na'udzubillah durhaka. Tapi kemudian ada orang, antum lihat dia sangat kurang ajar sama orang tuanya. Dan orang itu tentu butuh nasihat. Dan antum punya kemungkinan untuk menasihati dia. Dan kemungkinan dia akan mendapat hidayah melalui antum. Maka antum pun mau gimana pun dalam kalbu, ya Allah saya juga masih kurang bagus hubungannya sama orang tua saya. Kemudian menasihati dia, sembari juga menasihati diri sendiri. Akhirnya bisa dua keuntungan. Keuntungan memberi nasihat pada orang lain dan mungkin terpengaruh dengannya. Dan kemungkinan kedua, menasihati diri sendiri dan insya Allah akan berpengaruh juga pada diri kita. Bahkan rasa bersalahnya lebih-lebih. Kenapa? Karena kita dengan secara otomatis kita gak mungkin dong saya ngasih tahu ke dia hal ini tapi saya sendiri malah tidak mengamalkannya. Ya. Jadi tetap sampaikan. Tetap sampaikan. Karena siapalah di antara kita yang tidak pernah melakukan seperti ini? Pasti pernah. Pernah di antara kita yang orang butuh nasihat kita, kita nasihati terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan bahkan. Tetapi setelah itu kita berusaha untuk melakukannya, alhamdulillah. Jadi itu memotivasi. Dan itu mungkin berkah dari nasihat. Selama memang benar-benar kita merasa bersalah dengan tidak mengamalkannya sebelumnya. Tapi setelah itu insya Allah kita amalkan, alhamdulillah. Baik. Jadi para ulama, para salaf, mereka juga mengingkari pemahaman bahwasanya orang tidak boleh beramar ma'ruf nahi munkar kecuali sudah membersihkan diri benar-benar. Enggak. Itu diingkari oleh para salaf. Jadi enggak ada dari kita yang pure, murni 100%. Kemudian baru boleh untuk memberikan ma'ruf. Itu enggak bisa. Kita enggak ada yang seperti itu. Mungkin setelah subuh tadi ada maksiat yang kita lakukan baik secara lisan atau pandangan atau hal lain. Tetapi itu tidak mencegah kita untuk bermau'idhah di setelahnya. Tetap kita beramar ma'ruf nahi munkar. Wa tansawna anfusakum. Dan kalian melupakan diri dengan nafs. Anfus jama' dari nafs. Yang nafs itu dalam Arabik itu berkisar pada tiga makna. Imma bermakna ruh, imma bermakna dam, imma bermakna jasad. Imma bermakna ruh itu kalau dimutlakan pada makhluk. Ya. Jadi kalau dimutlakan pada makhluk bermakna ruh, ya. Bermakna dam, dam artinya apa? Darah. Nanti insyaallah di bulan Muharram kapan-kapan itu dua darah yang dihalalkan itu insyaallah akan dibahas. Kemudian imma bermakna jasad. Jadi semua itu nafs. Nafs itu bisa roh, jiwa. Bisa juga bermakna darah. Mala nafsalahu sa'ilah. Tiada darah yang mengalir dalam pendapat ulama. Nah, kemudian bermakna jasad juga. Itu semua adalah nafs. Dan kalian melupakan apa di sini? Apakah melupakan jiwa kalian, apa melupakan darah kalian, apakah melupakan badan kalian yang mana? Jiwa kalian, diri kalian. Ya. Taib. Kemudian wa antum tatslunal kitab dan kalian membaca Alkitab. Dan ini ayat ini sebenarnya merupakan beban yang berat kepada siapapun yang berilmu, karena semakin seorang berilmu itu memang semakin tinggi derajatnya jika disertai dengan amal. Dan semakin banyak ilmu itu memang semakin tercerahkan kalbunya dan semakin keluar memancar dari kalbunya ilmu, tetapi juga semakin berat. So, kalau misalnya antum, misalnya bayangkan antum nih, antum bayangkan antum sekarang misalnya menjadi seorang alim. Antum memahami akidah. Andai antum tak khusus di bidang akidah saja, atau antum tak khusus di bidang akidah saja misalnya. Musuh antum itu Ahmadiyah, Qadianiyah. Hah? Kemudian Asy'ariyah dalam artian ideologi, bukan dalam artian muamalah. Kemudian Neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru seperti liberal. Ya. Kemudian apa lagi? Syiah, Khawarij, Kristenisasi. Ya. Kemudian segala yang ada di program TV itu semua berkaitan dengan akidah sebenarnya. Dan manhaj. Nah, itu semua musuh. Ya. Musuh yang kaum muslimin diwajibkan atas antum sebagai pakar akidah untuk apa? Untuk menyembuhkan. Dan Allah lah yang menyembuhkan. Tapi di sini andai antum dan sekarang antum buka kitab-kitab akidah. Kitab akidah berapa? Satu lemari penuh. Itu referensi. Yang wajib bagi seorang da'i, ustaz besar akidah itu menghafalkan dalil-dalil tentang apa yang disampaikannya. Kalaupun tidak hafal terjemahnya gak apa-apa. Sekarang punya waktukah kita untuk itu? Kita cuma bisa akidah doang. Kita gak bisa menjelaskan bab misalnya zakat. Kita gak tahu tentang qirat. Kita gak tahu tentang murabahah. Kita gak tahu tentang jihad. Enggak. Akidah aja. Itu bayangin kerepotannya ketika bertemu dengan musuh-musuh, bagaimana membantahnya dan sebagainya. Bagaimana juga mensyarah kitab. Bagaimana juga mentarbiah umat dengan akidah Islamnya. Itu baru akidah. Sementara sebenarnya seorang alim dituntut bukan hanya bidang akidah saja. Melainkan dia harus paham apa? Al-Quran. Dia harus paham apa? Hadis. Dia harus paham usul fikih. Memahami Al-Quran tentu memahami usul tafsir dan ulumul Quran. Memahami hadis, memahami mustalah hadis. Kemudian memahami fikih. Baik dia mau fikih madhab atau tidak bermadhab, terserah. Dan otomatis dia harus memahami usul fikih. Sekarang bagaimana beratnya seorang yang alim berilmu. Semakin banyak dia ilmunya, memang semakin berat timbangan amalnya. Selama dia mengamalkan. Ya. Ya, dan dia beramanat ilmiah. Syuf itu susah. Dan kemudian ketika seharian penuh SMS masuk. Sekarang WhatsApp lah. WhatsApp masuk. Kemudian kalau misalnya diignore, ntar tiba-tiba ada pesan WhatsApp lagi. Oh, dia lagi. Maksudnya karena belum dibaca jadi muncul lagi. Karena belum dibaca dan seterusnya. Apalagi kalau punya WhatsApp punya, Facebook punya, Twitter punya, YouTube punya, LINE punya, dan seterusnya dan seterusnya. Gaul sekali. Jadi hidupnya itu dari lima hal itu. Belum lagi tuntutan dari zaujahnya. Belum anak-anaknya yang terikut modernisasi. Belum tetangganya yang karaokean. Belum seberangnya yang punya anjing. Dan anjingnya itu bukan untuk berburu atau apa, tapi anjingnya untuk dipelihara, memang senang sama anjing. Belum di depannya ada gereja lagi dan seterusnya itu. Dan tugasnya dai. Masya Allah. Berat. Belum kemudian ketika menyerang Syiah, kemudian Syiahnya punya dukun, disantet dia. Jangankan sampai ke Syiah. Kalau orang biasa aja misalnya. Orang biasa aja kita bilang, kamu tolong jangan kayak gitu pakaiannya dong. Dia ini pelan-pelan, tolong kayak gini jangan. Dia gak terima, fanatik kemudian mazhabnya. Akhirnya ini kayaknya nih, ustaz ini kayaknya ganggu banget nih. Datang ke dukun. Langsung, dah order, pesen. Paket 3. Akhirnya kena dianya. Kemudian ternyata mental. Karena saking imannya kuat ini antum. Masya Allah imannya kuat, mental akhirnya. Sihirnya, alhamdulillah. Atau udah selesai sihirnya, buhulnya dihilangkan oleh debu-debu intan, enggak, buhulnya digunakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggak habis akal, dia akali lagi kalau misalnya dianya anaknya sekarang, anaknya masih balita disantet. Masya Allah, gimana? Gimana kacaunya? Kemudian ketika kajian ditelepon sama ditelepon sama istrinya. Anaknya lagi gini gitu. Nah, dan sebagainya. Dan kadang santet itu santet khofi, enggak langsung kesurupan gitu. Tapi apa? Mungkin dibisiki sama jin-jinnya. Itu tugasnya beda-beda. Atau bermacam-macam. Nah, banyak hal. Dan itu enggak semudah yang dibayangkan oleh kita-kita yang bukan siapa-siapa. Mungkin kita melihat, kalau misalnya kita melihat di YouTube atau melihat di TV atau melihat di mana ustadz yang kita mungkin favorit terhadapnya, kita sering dengar kajiannya, lantang dan semacamnya, itu mungkin di balik bilik rumahnya dia menangis kesakitan. Kenapa? Mungkin dia disantet, mungkin dia diserang ribuan jin dan semacamnya. Sedangkan kita yang hanya pendengar nggak tahu. Dan dia gak mungkin, ustadz tersebut dan semacamnya, dan asatidz tersebut gak mungkin menzahirkan kesedihannya di depan umat. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertawakal dan meminta pertolongan. Gak mungkin saya disantet, lapor di depan umat. Tolong dong donasinya buat menyembuhkan santet saya. Loh, ini apa hubungannya? Gak mungkin kayak gitu. Makanya orang yang mereka beramar ma'ruf nahi munkar terhadap manusia, terhadap kebaikan, kemudian mereka tidak melupakan dirinya, kemudian mereka terus belajar dan belajar itu seumur hidup. Dan misalnya kalau misalnya seorang dai atau misalnya antum himmahnya kuat sekali dan pengen maksimal benar-benar itu untuk menuntut ilmu, itu benar-benar harus sampai sakit mungkin. Ya mungkin orang-orang yang tidak mengerti akan mengatakan antum ini menyiksa diri antum. Tapi begitulah caranya ulama. Sampai benar-benar sakit, sampai benar-benar enggak punya apa-apa dan semacamnya. Sampai menghabiskan banyak waktu dalam sehari mungkin belasan jam membaca, menelaah, kemudian mendengarkan kajian, bolak-balik safar dan semacamnya. Ya, itu dalam marhalah thalabul ilm. Jadi para ulama seperti itu, marhalah atau jenjang mencari ilmu seperti itu, capek-capek menghafal, capek dan semacamnya. Sedangkan kita sebenarnya cuma sepekan sekali. Ini bukan berarti anak antum harus kemudian khuruj 40 tahun belajar tafsir, baca semua macam kitab. Enggak harus gitu. Cukupkan apa yang seadanya sekarang atau apa yang antum bisa aja. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar himmahnya kita kuat, kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Ketika ada MP3 sekarang, bayangkan, kita naik motor bisa mencari ilmu. Kita tidur bisa mencari ilmu. Kita terbang dengan pesawat bisa sembari mencari ilmu. Ya, bahkan dimanapun antum, dimanapun kita, itu bisa kita sedang mencari ilmu ketika itu. Kita punya HP dibawa kemana-mana, meskipun di dalamnya ada Al-Quran, gak apa-apa. Kita bisa buka perpustakaan yang kita punya dalam HP. Kalau orang-orang barat duduk, buang air besar, baca Quran, kita baca kitab ulama. Gak mungkin. Kita misalnya bahasa Arab, kamus, gak apa-apa. Kamus, misalnya Al-Munawir. Kenapa? Oh, apa bahasa Arabnya buang air besar? Dapat ilmu dari situ dan mempraktekkan sekaligus. Jadi tahu, jadi rasikh ilmunya. Enggak apa-apa. Bukan tafsir hadis. Enggak boleh. Iya, kita ngapain pun kita bisa mencari ilmu untuk segala. Dan selalu dinasihati oleh para ulama untuk mencari ilmu itu iya dengan juhud yang tinggi, dengan keletihan, kemudian juga dengan ketertiban dan tidak acak-acakan. Iya. Nah, ini benar sebenarnya teguran untuk sebenarnya nasihat untuk kita semua. Jangan acak-acakan dalam mencari ilmu. Ya, kalau misalnya acak-acakan sekali-kali sebagai takmilah. Takmilah yaitu penyempurnaan aja, perlengkapan. Tetapi cari ilmu sebagaimana para ulama tradisinya mencari ilmu. Tradisinya para ulama mencari ilmu, yaitu apa? Mereka berguru, kemudian mereka pun runut. Runut, dan mereka pun menghafalkan semampu mereka. Kalau sekarang mungkin sudah susah karena hafalan kita, hifz kita adalah hifz di HP. Jadi hafal itu kan simpan, simpannya bukan disimpan di sini, simpan di HP. Nah, sekarang yang kita usahakan runut, teratur. Ya, jangan sampai besok begini, besok itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Taib afala ta'qilun. Kita langsung lanjutkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Isti'anah artinya meminta pertolongan. Nah, ini maksudnya meminta pertolongan, beramallah dengan ini. Dengan dua hal, as-sabr dan juga dengan salat. Kalau misalnya kita perhatikan, ada berapa makna sabr dan ada berapa makna salat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kalau dilihat di sini, sabar adalah menahan nafsu terhadap apa yang tak disukainya. Sabar ada tiga posisi, ada tiga macam dalam bersabar. Ini disebut dalam ini Ibnu Qayyim menyebutnya. Yang pertama, as-sabar fi tha'ah. Bersabar untuk berbuat ketaatan sehingga tidak ditinggalkan. Ya. Bukankah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sahabat dan juga kita semua, jangan seperti fulan. Dulu dia qiyamul lail, tapi kemudian dia berhenti dari qiyamul lail. Dan mudawamah tapi sedikit itu lebih baik daripada takthir tetapi temporary. Mudawamah itu konsisten tapi sedikit, itu lebih baik daripada banyak sekali tapi cuma pada saat itu aja. Dan itu manhaj Nabi dalam mentarbiyah para umat, dalam mentarbiyah kita juga. Sedikit-sedikit aja, enggak apa-apa. Banyak-banyak lebih bagus. Tapi kalau misalnya enggak mampu banyak-banyak, sedikit-sedikit. Tapi konsisten terus, berlanjut, jangan diputus. Sebagaimana misalnya kajian ini, jangan antum putus. Kecuali kalau misalnya ada kondangan, ada ibu sakit, bapak sakit, kemudian antum yang sakit, atau mungkin ada yang wafat, atau mungkin antum yang wafat misalnya, ya udah nggak usah ikut. Nah, terus, ikuti terus. Konsisten walaupun cuma satu minggu hafal dua hadis, nggak apa-apa. Terus nanti lama-lama setahun 100 hadis, insya Allah Taala. Itu dibandingkan dengan usia antum sekarang kan rata-rata 40 tahun ya. Misalnya 39 tahun sebelumnya gak pernah antum 1 tahun. Bahkan 39 tahun belum sampai 100 hadis hafalnya, sekarang 1 tahun 100 hadis insya Allah. Dan itu secara konsisten. Kenapa? Karena konsistennya terus. Runut terus. Ya. Dan juga banyak teman-teman. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau misalnya ngapalin sendiri itu kayaknya kurang motivated, kurang termotivasi. Tapi kalau ada teman-teman, apalagi rata-rata teman-temannya juga gak bisa seperti dia, maka insya Allah lebih baik. Lebih termotivasi. Jadi sabar, itu yang pertama. Sabar dalam melakukan ketaatan. Para ulama, mereka melakukan ketaatan dengan thalabul ilm. Dan mereka bersabar dengannya, menghafal, rihlah, safar, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan kita insya Allah ta'ala. Kedua, bersabar untuk meninggalkan maksiat. Masalah ini juga sulit. Bersabar untuk meninggalkan maksiat, maka sehingga tidak dilanggar. Ketiga, bersabar terhadap musibah, maka tidak bersedih yang berlebihan dan tidak murka atas musibah itu. Di antara musibah kaum muslimin adalah kejahilan sebenarnya. Kejahilan yang terus-menerus seperti itu adalah musibah. Kejahilan yang tidak diperbaiki itu adalah musibah. Musibah yang konsisten tetap pada dirinya dan tidak akan hilang. Kecuali kalau dia berubah. Beda dengan misalnya musibah seperti banjir, dia akan hilang dengan sendirinya insya Allah ta'ala. Tetapi musibah kejahilan yang dipelihara itu tidak akan hilang dari dirinya selama dirinya tidak tergerak untuk ini, untuk apa, menghilangkannya. Maka Imam Ahmad mengatakan sebaik-baik, enggak ada yang bisa menyamai amalan mencari ilmu jika dimaksudkan untuk apa? Untuk lillahi ta'ala dan untuk mengangkat kejahilannya. Ya. Maka orang, misalnya orang jahil, tidak tahu tentang agama Islam, dia tidak bersedih yang berlebihan dan tidak murka atas musibah itu, berarti harus apa dia? Beranjak, berdiri, bangkit, kemudian ayo cari ilmu. Nah, dan bersabarnya di atas musibah, yaitu kejahilan dalam dirinya, itu caranya adalah dengan mencari ilmu. Adapun kalau bersabar terhadap musibah dirinya, kejahilan dirinya, pun saya sabar aja terhadap kebodohan saya. Selamanya dia kayak gitu, itu bukan termasuk sabar yang syar'i yang terpuji. Bukan. Ya. Tapi juga kesabaran terhadap musibah yang secara hissi seperti banjir dan semacamnya, ya itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagaimana di surat Wabashiris Sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang orang-orang atau mungkin kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tanpa mengetahui maknanya. Kalaupun mengetahui secara harfiah saja, kalaupun mengetahui secara harfiah tidak mendalaminya. Kenapa kita ketika musibah, kenapa kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu supaya tenang. Tapi pendalamannya itu. Ketika kita tahu pendalamannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka benar itu akan datang ketenangan insyaallah ta'ala dari Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Berarti itu mengisyaratkan apa? Dari awal penciptaan kita pun sudah milik Allah. Ya kan? Nah, kemudian next, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita kepadanya lah kita akan berpulang. Jadi bidayah nihaya, berawal dari penciptaan dari Allah dan berakhir juga pada Allah. Maka apa yang dikhawatirkan? Ya, ngerti maksudnya? Ketika awalnya kita diciptakan oleh Allah, milik Allah, akhirnya kita kembali kepada Allah, maka apa yang dikhawatirkan? Maka tenanglah. Itu ngerti maksudnya? Ya, itu pahami baik-baik. Tapi itu belum, masih meluas lagi, ada penjelasan meluas, tapi udah itu aja. Karena itu tidak termasuk dalam makna ayat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Isti'anah, ista'ana yasta'inu, ista'ana yasta'inu. Aun pertolongan. Dengan tambahan alif, sin dan ta itu mentolab artinya, meminta pertolongan dengan as-sabr. As-sabr. Para ulama rahimahumullah taala mereka berbeda pendapat mengenai penafsiran sabr di sini menjadi tiga pendapat. Yang pertama bahwasanya afwan, itu yang mana? Sabar ya? Baik. Atau kita memaknai sabar di sini bisa juga dimaknai saum, puasa. Itu dikatakan oleh Imam Mujahid. Makanya ada yang menyebut Ramadan itu sebagai syahrus sabr dari kalangan salaf. Atau sabr secara umum, yaitu setiap apapun yang menjadikan diri itu menahan, tertahan, sabr. Dikatakan sabr itu jihadun nafs. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sabr itu adalah ra'sul ibadah. Kepalanya ibadah. Kepalanya ibadah. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran terhadap iman atau kesabaran dari iman itu semanzilah dengan seperti kepala untuk jasad. Seseorang tidak disebut iman kecuali kalau dia bersabar. Terutama iman kepada qada dan qadar. Ya. As-sabru minal iman bimanzilatil ra'si minal jasad. Ya. Seseorang kalau berjalan tidak punya kepala bagaimana? Mengerikan. Sebagaimana seseorang kalau tidak punya kesabaran maka akan mengerikanlah dia. Dan kepala itu organ di dalamnya itu menguasai semuanya. Penglihatan, dan pendengaran dia, income dan outcome, masuk atau keluarnya, ma'rifat dan segalanya itu dari kesabaran. Ya, bagaimana dia menghandle sesuatu dengan baik kecuali dengan kesabaran, dan bagaimana dia menerima sesuatu dengan baik kecuali dengan kesabaran. Maka kesabaran itu ibarat kepala bagi jasad, ibarat kepala bagi jasad. Dan di kepala itu ada apa? Otak. Dan otak adalah sekretariat kolbu. Tanpa otak, kolbu bagaimana bekerja? Ya kan? Maksudnya bagaimana berpikir? Ini sekretariatnya yang akan scanning sesuatu dari ma'rifat dan ma'lumat. Ketika seseorang tidak mempunyai kesabaran, maka dia akan kalap. Kenapa? Karena tidak ada sekretariat yang membantu dirinya. Maka bingung dia. Bagaimana caranya agar bisa menghandle? Sabar. Seperti kepala kita punya. Pikirkan dulu. Maka orang-orang sabar itu biasanya orang-orang yang berpikir. Tenang. Dan semakin tua seseorang itu insya Allah semakin halim. Semakin sabar dia. Kenapa? Karena akalnya lebih terbantukan dengan kesabarannya. Makanya lebih sempurna dibandingkan dengan yang lebih muda darinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian as-shalah juga para ulama berbeda penafsiran. Bahwa ada yang mengatakan as-shalah di sini maknanya adalah salat secara syar'i. Berarti ista'inu minta ista'inu, minta pertolongan dengan cara melakukan salat. Dengan cara sabar dan dengan salat secara syar'i. Apapun sholat itu, baik sholat wajibah atau sholat nafilah atau sholat mutlakoh, sholat sunnah mutlakoh, kecuali di waktu yang diharamkan terhadap sholat sunnah mutlakoh. Nah, itu pendapat ulama. Ada pendapat lain bahwasanya dimaksud dengan sholat di sini adalah hakikat lughawiyah dari sholat, yaitu doa. Wasta'inu, meminta pertolongan dengan cara melakukan kesabaran, mempraktekkan, mengaplikasikan kesabaran dan meminta pada Allah. Itu penafsiran semua itu kita tidak salahkan. Tapi bisa kita maknai semuanya itu bahwasanya kalau kita mau benar-benar terbantukan, maka bersabar dan minta sama Allah. Bersabar dan minta sama Allah, atau bersabar dan sholat agar tenang. Kenapa? Karena sabar, tahan. Kemudian sholat itu juga tanha anil fahsyai wal munkar. Yaitu setelah sabar kita tertahan dari kekejian dan kemungkaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Akan memberikan ma'rifat dan kebaikan. Itu juga untuk ilmu dan juga untuk sikap insaf. Kadang diantara kita atau ada orang yang memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan tabiat, dia tidak insaf terhadap hal-hal yang menyelisihi dirinya. Ya. Misalnya gak suka dengan fulan, maka dia akan hasad dengan fulan misalnya. Kemudian dia tahu itu penyakit. Akhirnya dia, ya Allah, bagaimana cara menyembuhkannya? Wasta'inu bisabri wassalah. Dan lafal wasta'inu bisabri wassalah itu masuk ke dalam keumuman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan kesabaran, dia sabar, sabar, sabar, tenang, tenang, tenang. Tenang. Kemudian as-salah. Ya, as-salah. Salat. Baik sholat secara syar'iyah atau sholat secara lughawiyah, yaitu doa. Intinya semua itu yang namanya sikap insaf, sikap adil, sikap hilm, sikap sabar, sikap apapun semuanya itu dari kita, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan. Tapi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada juga pendapat ulama mengenai korelasi mengapa as-sabr didahulukan daripada sholat. Karena as-sabr tadi apa? Ra'sul iman. Ya. Itu yang membuat iman itu teguh, itu sabar. Sebagaimana seseorang bisa sholat itu karena kesabaran dia. Bahkan seseorang bisa menelaah kitab dalam sehari 10 jam misalnya, itu karena kesabaran dia. Dan kesabaran dinisbatkan kepada dia, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinisbatkan pada hakikatnya, karena Allah yang menciptakan kesabaran pada dirinya. Ya. Itu takwilan pertama. Sabar dilakukan daripada sholat karena apa? Karena sabar itu ra'sukul ibadah atau ra'sul iman. Pangkalnya, semuanya berawal dari sabar. Orang tidak bisa berjihad kecuali setelah sabar, sabar, dia sabar. Tidak bisa pergi haji, tidak bisa talabul ilm, dan semacamnya. Belajar bahasa Arab 3 tahun, kemudian talabul ilm asyari 10 tahun. Itu kalau dibayangkan bagi orang-orang yang tidak sabaran, itu gak mungkin, bagaimana mungkin? Ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya kuli, ya, membawa batu bata banyak, kemudian sampai dari hari pertama sampai hari ke bersekian puluh, akhirnya jadi rumah. Kita yang non kuli, kita sabar sekali nih kuli dalam ini. Nah, begitu juga dengan orang yang beribadah. Makanya pernah di TV ada inian remaja, siaran remaja, Ana melihat waktu itu, nggak tahu waktu masih ada Antv itu, Antv, nggak tahu 10 tahun yang lalu, tapi masih ingat Ana. Makto ini masih ingat. Padahal sederhana, cuma dari situ Ana belajar. Ada di ini yang remaja atau SCTV ya kalau nggak salah. Nggak tahu SCTV waktu itu kalau nggak salah belum ada, yang galau-galauan itu belum ada. Ana lupa pokoknya gitulah. Antum juga nggak perlu cari tahu di mana. Ana juga lupa. Ini ada program. Satunya presenter perempuan, remaji, ya, remaja, remaja masjid, remaja, remaja perempuan. Ada satu yang berlagak ikhwan ini, bukan sebenarnya bukan ikhwan, tapi remaja gaul, cuman baru hafal sekian ayat aja. Kemudian coba dong baca dong, baca dong. Sekarang waktu itu nggak ada istilah kak di situ, waktu itu nggak ada. Sekarang kan istilahnya kak-kak gitu, dulu nggak ada. Baca dong, coba ayat ini dibaca surat apa gitu kan lupa. Tapi ayat beberapa ayat aja. Kemudian perempuan itu kagum, kok bisa sih ngapalin kayak gitu? Ngapalin ayat-ayat kayak gitu kok bisa sih? Masya Allah, ini Islam apa bukan itu katanya. Hanya karena hafal 2-3 ayat yang mungkin asing baginya, mungkin bukan qul huwallahu ahad, bukan. Qul huwallahu, bahkan jin kafir pun bisa hafal. Ini apa ayat apa lupa, ayat apa? Ayat Al-Quran, tapi ayat apa, berapa anda lupa. Nah, kemudian dia kagum akan hal yang sesederhana itu. Nah, kenapa dia kagum? Karena dalam kalbunya itu tahu, ini orang pasti ngafalnya dengan kesabaran. Dan betapa banyak orang yang kagum karena kesabaran orang, ya kan? Dan betapa banyak orang yang membenci orang karena ketidaksabarannya, karena gegabahnya. Betapa banyak orang yang membenci orang lain karena suka mengeluh, berkesah di depan manusia. Tapi berapa banyak orang yang diam-diam mencintai orang tersebut, kenapa? Karena dia tidak pernah mengeluhkan tentang dirinya. Tetapi dia tahu sepertinya ini bermasalah. Tapi gak pernah dia mengeluh. Subhanallah, ini orang bagus. Nah, itu kesabaran, dia, ya kan? Cahaya yang memang panas. Dan orang bisa melihatnya, ini orang yang sabar. Dan orang akan mengagumi orang tersebut. Para ulama, mengapa mereka ada cahaya ilmunya? Itu juga akibat atau berkah dari kesabaran yang mereka tempuh berpuluh-puluh tahun mencari ilmu. Beda dengan misalnya orang baru kemarin sore, sebelum matahari tenggelam baru nuntut ilmu, sekarang udah menjadi khatib atau khatib. Itu kemudian akan terlihat, ini gak ada cahayanya orang ini. Ya, kelihatan. Jadi kesabaran itu terlihat. Dan kenapa orang banyak kita menghormati orang tua ketika udah terlihat keriput, mulai memutih, karena sudah memakan asam garam sekaligus. Gimana gak sabar makan asam? Hah? Sabar kan keriputnya dan semacam. Sabar. Masya Allah, orang yang pasti sabar masih hidup sampai sekarang. Masya Allah. Dibandingkan dengan saya yang masih muda, ya, masih fresh, gak sabaran. Makanya semakin orang semakin, terutama menginjak usia 40 tahun, semakin kuat kesabarannya. Dan semakin terpujilah dia di mata manusia secara tabiat. Bukan secara syar'i, secara tabiat. Secara tabiat, tabiat, ya. Baik itu yang laki-laki atau yang perempuan. Wasta'inu bis sabri wasawita, tawilan pertama. Karena sabar itu rasnya. As-shalah itu tak akan bisa bagus kecuali dengan kesabaran. Oke, okay? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada takwilan kedua dari para ulama. Mengapa sabar didahulukan daripada sholat di sini? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala disifati juga sebagai sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala juga bersabar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai isim untuk salat. Ya, musolli enggak. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala berselawat? Berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berselawat, ya. Tetapi tidak sampai kepada isim. Kemudian, la innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ha di sini kembali ke mana? Mu'annath kan? Kembali ke mana? Ke as-shalah. Baik. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat kepada keduanya, sabar dan juga shalah, tapi dimutlakan pada shalah. Kenapa? Karena apa? Orang yang sholat, orang yang sabar. Tapi kadang ada orang yang darah tinggian tapi sholat. Darah tinggi sampai muncrat-muncrat. Bisa juga karena apa? Karena keumumannya ke sholat. Orang lebih diperhatikan sholat secara zahir. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Atau bisa juga hadis ini kembali ke sebab salat. Kenapa? Karena kesabaran itu berada dalam salat dan salat itu tidak mesti berada dalam sabar. Ya, tapi intinya hadis ini muannats, oke? Yang perlu kami. Hadis ini muannats. La kabiratun, la ini ta'kid, kabirah, besar. Illa 'alal khashi'in. Illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu begitu besar kecuali bagi orang-orang yang khashi'. Sekarang kenapa disebut besar? Berat maksudnya. Sungguhnya sabar dan salat itu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khashi'in. Arti khashi'in khadi'in. Orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang khusyuk sholatnya, sholat itu gak berat. Bahkan ringan. Bahkan ingin terus bertambah ya. Bahkan dia menyesal kalau misalnya di musola atau masjid-masjid yang imamnya itu shortcut. Shortcut to Windows Explorer. Shortcut. Udah pendek, motong-motong. Matuk-matuk lagi. Nah, itu pendek sekali. Jadi kadang-kadang menyesal. Kita mau baca misalnya, baca Al-Fatihah doang. Abis itu langsung Allah langsung tunduk. Jadi kayak nyesel, ada sesuatu yang lewat. Bahkan Al-Fatihah belum selesai udah tunduk. Bukan karena kita terlambat, tapi Allah bismillahirrahmanirrahim. Iftitah dulu. Belum ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Kita terpaksa. Terpaksa tunduk ikut dengannya. Karena itu lebih wajib dibandingkan membaca Al-Fatihah pada saat itu. Karena kalau misalnya membaca Fatihah lebih diwajibkan ketika itu, maka kacau jemaah. Mereka akan saling membaca masing-masing. Terus imamnya udah salam, yang lain Pak Anisim pada. Iya. Gak bisa kayak gitu. Harus tetap innama ju'ilal imamu liyutama bih. Ya. Baik. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Besar. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sekarang. Kata para ulama. Khusyuk itu tidak bisa disebut, atau orang tidak bisa disebut khusyuk sampai dia merasakan tubuhnya itu menggigil atau semacamnya, atau bulu-bulunya merinding dan semacamnya. Enggak berarti ada yang datang nih, ada yang datang nih. Enggak maksudnya gitu, enggak. Maksudnya dia merasakan benar-benar. Dan perlu dibedakan antara merasakan karena takfir nada Al-Quran imam dengan merasakan karena tadabur, itu beda. Nah, merasakan karena takfir nadanya imam itu bukan khusyuk. Tapi merasakan karena tadabur terhadap makna, meskipun cuma satu ayat yang dia paham saja, kemudian ditadabur dan dia tahu ini surat apa dan sebagainya, itu masuk ke dalam khusyuk insyaallah. Ya. Sekarang ada orang Sholat tidak faham Al-Fatihah maknanya, tidak faham Al-Quran maknanya. Subhanallah biham, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbil ala. Kemudian tahiyat dan semacamnya, semua dia hafal itu, dia faham maknanya. Itu tidak disebut khusyuk dalam sholat. Makanya sebenarnya wajib bagi kita, wajib bagi kita untuk memahami zikir-zikir sholat. Wajib, bukan lagi mubah, bukan lagi mustahab. Wajib. Karena kita disuruh sholat dan kita diwajibkan untuk tumakninah. Dan diantara bentuk tumakninah adalah kita berusaha memahaminya. Ya. Kita wajib gak untuk misalnya ada gangguan syaitan, kemudian kita berusaha untuk kembali ke fokus ke sholat, wajib. Nah, itu juga diwajibkan kita memahami apa yang kita baca. Ya, minimal Fatihah. Kalau imam misalnya bacanya surat Maryam misalnya, ya gak harus, kalau misalnya kita gak paham ya udah. Mau gimana lagi? Nah, bingung kan? Nah, itu makanya bahasa Arab penting sekali. Minimal paham dikit-dikit. Kalau ada bahasa Arab, minimal paham dikit-dikit. Kemudian diirobin satu persatu. Enggak nyampe. Masa dalam sholat irob. Fil mudhari marfu'un bidhamma wa alamatu rafihi. Dhammatun zahiratun ala akhiri. Illa alal khusyi'i. Orang-orang yang tidak biasa khusyuk dalam sholat, itu baginya sholat itu berat. Yakin itu. Dan kadang kita ada fase-fasenya kita kehilangan kekhusyuan. Ketika iman itu turun. Hari-hari itu iman turun misalnya. Bukan azharul iman, turun tangga. Enggak, iman itu turun. Dan taufik juga sedang tercabutkan. Ya. Taufik juga sedang tercabutkan. Sehingga fikri pun kacau. Iya. Gak tau no, Asep gak ada Asep. Apa ya Asep? Gak nyambung. Nah, terus pada saat itu sholat tidak khusyuk. Nah, ketika itu juga hari-hari itu kita malas sholat sebenarnya. Mungkin sholat sunnah kita malas. Iya, kenapa? Karena kekhusyuan kita tercabutkan. Tapi kemudian wasta'inu bisabri wassalah. Mulai Allah harus sabar, kemudian minta doa. Kirimkan doa pada Allah. Ya Allah, kembalikanlah kekhusyuan itu, ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya insyaallah. Kalau benar-benar dia benar-benar habsun nafs 'anil ma'asi, dia mencegah diri dari maksiat dengan kesabaran itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah akan memberinya kembali. Kenapa dia tercabut kekhusyuannya? Karena maksiat. Akhirnya berefek pada sholatnya, pada sholat kita. Dan itu kita semua merasakannya kan? Kita semua merasakan sirkulasi itu. Kadang-kadang pagi itu fajar, masya Allah. Kadang-kadang fajar itu luar biasa merasakan. Kemudian tiba-tiba zuhur, masya Allah. Pas zuhur udah nggak enak, udah nggak konsen. Itu mungkin diantara subuh sampai zuhur itu ada dosa maksiat yang berpengaruh terhadap sholat kita. Kau udah tahu gitu, cepat-cepat disembuhi, jangan terus aja seperti itu sampai besok. Itu jadi apa? Nuktahnya makin banyak dia. Nuktah saudanya makin banyak. Takutnya sampai tertutup terus sampai dia akhirnya malas sholat. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Sholat bolong-bolong itu menunjukkan dia ketika sholat pun pasti tidak khusyuk. Sholat kadang-kadang aja menunjukkan dia ketika sholat pun pasti tidak khusyuk. Ya, kalau dia khusyuk dalam sholat meski gak mungkin dia bolong-bolong. Gak mungkin bolong-bolong. Ya. Nah, orang-orang khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang mereka berdhon. Nah, dhon di sini. Syuf, di sini dhon pahami. Artinya menyangka. Nah, dhon itu bisa dimutlakan yakin. Bisa dimutlakan asyak ma'a tarjih ahad torfain. Zon itu bisa artinya yakin, meyakini, mengakidahkan. Bisa juga artinya asyak, ragu dengan adanya tarjih, penguatan terhadap salah satu dari kedua sisi yang dia ragu dengannya, dengan keduanya. Yaitu zon. Baik. Zon yang di sini alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini annahum, bahwasanya mereka dirinya ini mulaqu rabbihim, mulaq aslinya mulaquna tapi nunnya dihapus karena dia mudhaf, mulaquna rabbihim, mulaqu rabbihim, yaitu yang bertemu pada Rabb-nya. Itu orang-orang khusyuk. Sebab antum ketika antum tidak faham ya. Misalnya antum tidak faham apa yang diucapkan imam dari ayat-ayat. Sekarang antum gunakan ini. Yaitu apa? Antum hadirkan perasaan bahwasanya antum kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam membaca surat Al-Ankabut misalnya dan antum enggak bisa bahasa Arab sama sekali. Dan mungkin enggak mau bisa bahasa Arab. Nah, kan problem itu. Tapi minimal ketika sholat imam membaca itu jangan kemana-mana pikirannya. Tapi hadirkan perasaan bahwasanya kelak anni mulakin Rabbi. Ya, saya akan menghadap Rob. Sehingga jelas ketika sujud terutama, itu seperti benar-benar bersujud dan di hadapan Allah Subhanahu merasakan. Itulah ihsan. Apa arti ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu manzilah ihsan, manzilah tertinggi di atas manzilah keimanan. Ya. Oke. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasanya mereka itu kembali kepadanya. Ya. Kalau misalnya salat enggak paham dua hal ini. Merasa bahwasanya dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, yang artinya segala amalannya itu akan rujuk dan akan diperlihatkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya kalian itu bersusah payah, udah bersusah kadih, bersusah payah dengan suatu usaha. Famulaqi. Maka kalian akan bertemu dengan ha di sini dhamir famulaqihi, ha di sini itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang hi di sini maksudnya kembali kepada Allah Rabb. Ada yang mengatakan hi di sini kembali kepada kadha. Ya, itu maksudnya kalau bisa kita artikan ha di sini kembali kepada Allah, berarti wahai manusia, kalian sudah berusaha payah dengan suatu usaha terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan bertemu dengan Allah. Kalau ha di sini kita maknai, kita tafsirkan sebagai kadha, yaitu usaha, berarti wahai manusia, kalian sudah berusaha payah mengamal dengan suatu amalan, dengan suatu usaha, maka kalian akan bertemu dengan upaya antum nanti, amalan antum akan bertemu. Baik catatannya, ganjarannya, atau surah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan nanti seperti amalan soleh akan datang berbentuk yang buruk, amalan baik berbentuk yang baik, insyaallah taala. Wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kita punya berapa di sini yang diwajibkan hafal? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ta'muruna amara ya'muru, perintah. Ya, kemudian nasiya yansa artinya lupa. Itu juga makanya sebagian ulama mengatakan manusia berasal dari nisyan. Kemudian begitu juga mungkin dengan batu nisan berasal dari itu. The forgotten stone. Antum tatlun, tala yatlu artinya yang datang berikutnya atau membaca. Oke. Kemudian ista'ana yasta'inu, isti'anatan artinya meminta pertolongan. Kemudian khosyi'in, khosya'u. Khusyu' artinya khosyi'in, artinya khadi'in. Khudu', tunduk ya. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang tunduk. Gak ada orang yang khusyuk kayak gini. Atau kayak gini, melihat tembok atau melihat baju belakangnya Dagadu Jogja misalnya. Itu gak khusyuk itu. Kemudian alladzina yadhunnuna, dhanna yadhunnu, mengira, menyangka, memprediksikan bisa. Atau bisa artinya meyakini, bisa. Kemudian roji'un, roja'a yarji'u, pulang. Misalnya rujuk, rujukan artinya referensi, pulang ke sana. Ya. Yeah. Jadi oke. Okay. Baik, itu aja tafsir Al-Isar, antum bisa baca sendiri insyaallah penjelasannya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah 5 menit lagi tawdihul ahkam insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.